Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, di tanah air tidak ada figur yang 100% bersih layaknya malaikat, sehingga pilihan yang paling ideal untuk membersihkan lembaga penegakan hukum seperti polisi, kejaksaan, dan kehakiman dari jerat mafia hukum serta korupsi adalah dengan mendorong pimpinan-pimpinan di institusi penegakan hukum untuk memiliki political will guna melakukan pembersihan jajaran di bawahnya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Saat ini ada anggapan bahwa KPK adalah satu-satunya lembaga yang mampu melakukan pembersihan. Apa pendapat Bapak? Nah, buat saya ini agak aneh ini. KPK itu memperoleh reputasinya seperti sekarang, kan karena di dalamnya polisi semua. Jangan salah loh bahwa 70% yang di dalam itu polisi, yang 20%-nya jaksa, kan. Sisanya 10% baru staf yang lain-lain, administrasi dan sebagainya. Nah, mereka bisa membangun KPK kok, kenapa membangun institusinya nggak bisa, kan gitu. Ini kan persoalan political will. Kenapa jaksa itu brengsek di pengadilan yang ditaruh di situ jadi baik? Kenapa lalu ada seolah-olah polisi yang di KPK itu bukan polisi gitu. Terus mereka jadi baik, terus jadi malaikat, polisi yang di Polri itu setan gitu. Nah, ini kan masih ada sesuatu, ada something wrong gitu ya. Seperti apa something wrong itu, Pak Her? Nah, salah satu jawabannya kalau menurut saya, itu karena sifat ad hoc dari KPK ini yang dicerminkan antara lain oleh masa bakti yang hanya 5 tahun dari komisionernya. Komisioner KPK itu kan bukan orang, bukan pegawai tetap, bukan pejabat negara yang sifatnya permanen. Dia dipilih, dicari-cari, masa dinasnya terbatas, masa baktinya, setelah itu selesai. Nah, sama dengan Komnas. Komnas HAM itu dulu dari zamannya Pak Baharudin Lopa itu ditakuti dan disegani. Lalu ya saya minta maaf teman-teman di Komnas itu, tapi periode kemarin ini tidak ada satupun orang yang punya kemampuan investigasi dalam pengertian penyidik ya, yang dari polisi, yang dari bekas pejabat pemerintah atau birokrat. Semua ini LSM yang menang nih kemarin komisionernya. Tumpul nggak punya gigi kok. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.